berat nih. Mbak, kalau kalian mau buru juta gede. Ayo tar dia hubungan nona saya pulih mar pakai buru juta tahun. Gimana? Wah, obeh. Oh, baper dia. Itu kia posonnya matong. Sudi akar tanah tanunan sana dong ijual dulu sudi hola pas korong geleng nak. Oh iya deh. Arung dari Amerika, arung dari dia Jakarta tong dulang. Ba, pokoknya ada tinggal di hutan guys. Pola ni mana mah tinggal di hutan mana kena kesal nak dong bebe dulu matong. Ba. Iya itu saya dari kiri ba. Posan saya ni matong. Posan saya ni matong iwan masurat tu sudi warna kona. Asal mula tuhan sudi pangarato nak. Mula tuhan sudi pangarato. Jala au marsahi posa asli kamu jua uzo malang dahan nang kepala i perpisah ku sek kamu nak memang saya nama tong posa dengi dok ini dok ale mak ngelek kamu tu tau malang dahan data buruk minum studio di ujung misah itu nak matuk kekeling non amu ngak saya songoni dan gua cuma kata ada dua tua anon songong orang ya kepo pumoni nak to dah hidup anggua udo nang ter jawab pau be suku suku narot pau nane ngalapun nama nau mina hidup alai gula nasa saya umma pesakku tuhamu nak tak tak tu di tuhamu di tiking oduku sonahnya aku dah lain nang kepala Jakarta tordo di hutan mulai tu winna sudah terus sama yang boleh pasuki. Ada tak kasih buat kamu? Nangku pala tanu sami tentang orang bertinggal. Kujual sudi kalau pasi kalau kamu. Ada oma panggil aku tuh terakhir. Ina matok. Mau kunjung terakhir. Asal ni banyak. Putung mana lu gudangan emang dia masuk nak? Panggil aku terakhir tuh kamu. Boleh di ujung nengok luku bolot sesak kau non. Iko kuburanmu nak mau di Jakarta. Babalik matuk kawal terbang. Mada bu? Hancur matuk kan? Mati matuk sudi kan? Berpangon. Doh musim nang aja mati. Doh mang musim nang aja mati. Begini dua kali mati maka. Jadi rumah keluarga na kan? Bapak nutuk doh amin na. Ini tu. Sunari ikon dapat asuransi dong. Iya iya. Bagaimana untuk apa lagi? Tapi nong mati hiat bius sejak kapan? Bagaimana di asuransi bagaimana? Iya. Iba iya. Lupa nih bani tarinya tuh nak kabel terbang. Saya sepak sepak dong mudar nih songok kami karena dua dua. Bani tarinya tuh. Itu apa? Nama dah bu. Doakan nanti gila. Iya, iya, Holland kulit ni biang namanya. aja gitu. Dikati mah iku ngodok bibiron, dok bibir ni biang isa du. Mula kusontong do nyan sarupa idaun. Alai kelakuan ni bayon, mulu adong jol malewa, saya hidup tom masih puh. Yang gawak do iya nih. Tarik ni dah jadi dah dana. Ini mak, aku juga bikin kamu tangi. Mau mesti. Begini lagi. Mercerita. Aku inang mon. Pan mau mak. Begini berceritanya nak. Singok najo. Kalau nomor dia tu ini nombor tu. Oh, nak cerita non dengan ina don. Alai bencong. Nombor tu. Tertaku ni petugas. Serberat baik. Oh, itu di. Betul. Ngapain ngumpet di situ? Sini. Inna. Itu ro istirahat, Om. Kita mencongon. Gawak duduk. Mana? KTP-nya? Inna. Oh. Enggak bawa, Om.